إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الإخوة saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini sama-sama duduk menantikan bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti oleh setiap orang yang beriman. Bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, bulan di mana seluruh kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin mengisi hari-harinya dengan zikir, salat dan juga membaca Al-Qur'an, berpuasa dan juga berbuka, begitu pula mengisi hari-harinya dengan ketaatan di mana setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Begitu pula dibukakan pintu-pintu surga di mana manusia bisa beramal saleh sepuasnya, sekehendak hatinya dia bisa beramal saleh, memperbanyak amal-amal saleh melebihi hari-harinya di bulan-bulan yang lain. Merupakan suatu kebahagiaan kita di sini ada buku Wajah Asyhurur Ramadan yang dikarang atau disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau adalah seorang ulama dari Madinah, anak seorang ulama hadis di Madinah juga. Kemudian beliau adalah ulama yang memiliki jam terbang tinggi baik di kota Madinah maupun di Saudi, dan juga ketika liburan beliau memiliki jam terbang tinggi ke negara-negara lain, ya, Eropa dan yang lainnya. Wajah Syahrul Ramadan, dan datang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Buku kecil ini atau kutip ini adalah muhadharah, ya, dari atau ceramah dari Syekh Abdul Razzaq ketika akan menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban, ya, tepatnya seperti hari-hari seperti ini. Dan buku ini disebarkan di internet, ya. Kemudian saya minta kepada Ustaz Nawar Abu Musa agar kita istifadah, ya, karena kalau misalkan ceramah saja terkadang kita kurang bisa mengambil faedah, ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dalilnya langsung, di situ kita bisa mengambil faedah, menerjemahkan dalilnya, menerjemahkan perkataan ulama. Baik. Mudah-mudahan 2 atau 3 pertemuan buku ini selesai insyaallah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tasliman katsira. Sesungguhnya pujian hanya untuk Allah. Kita memuji beliau, kita memuji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita minta ampun kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita kembali kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita. من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang telah ditunjuki oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdah, hanya beliau, la syarika lah, tidak ada serikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, mudah-mudahan Allah berselawat kepadanya dan juga kepada keluarganya, ashabihi, dan juga para sahabatnya ajma'in seluruhnya, wasallama, dan juga memberikan keselamatan, tasliman kafira, keselamatan yang banyak. Amma ba'du. Selanjutnya, innal ijtima'a litadzakuri umuriddin umuman, sesungguhnya berkumpul untuk saling mengingatkan urusan-urusan agama secara umum, wa tadzakuri mawasimil khairi, dan mengingatkan, saling mengingatkan musim-musim kebaikan, allati yastaqbiluhal mu'minun, yang mana akan dihadapi atau di yastaqbil, ya, dia memasukinya, orang-orang mukmin akan memasuki musim tersebut, la syakka annahu minal umuril muhimmah, tidak diragukan bahwasanya hal tersebut minal umur al muhimmah, termasuk hal-hal yang sangat penting, allati yanbaghi an tahza bi'inayatina wa ihtimamina, yang mana, ya, hal tersebut, umuran-umur tersebut atau hal-hal tersebut haruslah memiliki tahza, ya, memiliki kedudukan tinggi, bi'inayatina, dengan inayah kita dan ihtimam kita, perhatian kita kepada musim tersebut. Lima yatarattaba alaihi yatarattabu ala dzalika min al-awaid al-karimah wal khairat al-azimah, di mana di sana ada hal-hal yang memiliki dampak, apa, min al-awaid al-karimah. Awaid ini jamak aidah, sesuatu yang berulang, ya, yang karimah, ya, musim yang berulang, yang memiliki kemuliaan, wal khairat al-azimah, dan juga kebaikan-kebaikan yang sangat besar, wal manafi' al-jammah, dan di dalamnya ada manfaat-manfaat yang sangat banyak, allati la tu'addu, yang tidak bisa dihitung, wala tuhsa, dan juga tidak bisa dinilai, ya, diperhitungkan. Wa qad ja'a fi sahihi Muslim, telah datang hadis di dalam Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaj keluar, ala ashabihi yawman, ya, di hadapan para sahabatnya pada suatu hari, wa hum julusun fil masjid, dan mereka sedang duduk di dalam masjid, yaitu masjid apa ini? Masjid Nabawi. Ya tadzakkarun, mereka saling mengingatkan, ya, berzikir. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasakum? Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Qulna, kami pun berkata, "Jalasna natadzakkarul Islam." Kami duduk di sini untuk mengingat-ingat Islam. Wa ma manallahu alaina bihi, dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kami, ya, dengan Islam, kenikmatan Islam tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka duduk bukan bergurau, bukan bercanda, tapi mereka cerita tentang Islam. Bagaimana tentang Islam? Bagaimana keindahan syariat Islam? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita, hidayah sunnah kepada kita. Ini mereka cerita tentang itu. Faqala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah majlasakum illa dzalik, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali hari tersebut? Qulna wallahi, demi Allah, mereka menjawab, ma ajlasna illa dzalik, tidaklah kami duduk kecuali untuk itu saja niat kami. Faqala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarallahi, ya, adapun amarallahi, demi Allah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sesungguhnya saya tidak bersumpah, berkata Allah, demi Allah, saya tidak bersumpah tuhmatan lakum sebagai bentuk fitnah untuk kalian. Bukan, saya mengatakan Allah ini bukan apa, agar kalian terfitnah, tersanjung dan sebagainya, tidak. Kalian bangga dengan diri kalian, tidak. Walakin atani Jibril anifan, tadi Jibril datang kepadaku, fa'akhbarani, dan beliau mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatahu, bahwasanya Allah, ya, sedang yubahi bikum, sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Masyaallah. Disebut nama-nama orang yang duduk-duduk di masjid untuk berzikir, untuk saling cerita kebaikan. Begitu pula untuk orang-orang yang saling tadzakur al-khair, saling mengingatkan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita, menyebut nama kita di hadapan makhluk yang paling mulia atau sangat mulia, yaitu para malaikat. Fa hadhihi isharatun 'azimah, ini adalah isyarat yang besar, liman akramakumullah, untuk orang-orang yang Allah muliakan taala, Maha Tinggi, wa manna 'alaihi, dan yang Allah berikan kepadanya, li hifzi waqtihi, ya, untuk menjaga waktunya. Karunia yang Allah berikan kepada orang, ya, di mana dia menjaga waktunya, fi mithli hadhil majalis, seperti tempat duduk-duduk seperti ini, majelis-majelis seperti ini, alladhi tu'qadu fi buyutillah, yang dilaksanakan, diadakan majelis seperti ini, dilaksanakan di buyut Allah, di rumah-rumah Allah, allati adinallah jalla wa ala, ya, yang mana Allah izinkan an turfa'a, ya, dibangun masjid ini atau rumah-rumah ini, wa yuzkar, yuzkara fiha ismuhu, dan disebut namanya di dalam rumah-rumah Allah. Taib, wa mithlu hadhihi al-majalis al-mubarakah, seperti majelis-majelis ini yang penuh dengan keberkahan, insyaallah, la budda lil muslim, seorang muslim haruslah, an yusabbir nafsahu 'alaiha, membuat dirinya sabar untuk duduk di majelis tersebut, wa an yaqta'a 'alaiha min waqtihi, dan dia benar-benar memfokuskan waktunya tidak untuk yang lain, tetapi untuk mendengarkan nasihat di dalam majelis, ya, hatta yastafida wa yantafi', sehingga orang yang bergabung di majelis yastafid, bisa mengambil faidah, bisa mengambil faidah, wa yantafi', dan bisa mengambil manfaat, bisa mengambil manfaat. Wa illa idza kana lahiyan munsharifan munshagilan mukibban ala umuri dunya, adapun orang yang dia itu lalai, ya, yang dia itu lalai. Taib, dia lalai, munsharifan, dia berpaling, munsyagilan, dia menyibukkan dirinya mukibban ala umuri dunia, atau dia mukibban, mukbil, artinya dia mengerjakan, artinya mukib itu artinya mukbil, mengerjakan urusan dunianya seperti di majelis sibuk main HP, Android dan sebagainya. Sudah, BlackBerry dimatikan dulu lah. Kalau misalkan, oh HP saya Android, sudah, saya mau istifadah nyatat di HP, karena ada HP sekarang Android bisa nyatat ya. Sudah, matikan dulu internetnya, koneksinya dimatikan, sudah, nyatat yang rapi. Baik, jadi seperti itu. Alatilatantahi, yang mana urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Fala yatahayya lahu ma'rifatul khair wa ma'rifatu abwabihi wa ma'rifatu subul allati yasilu min khilaliha ila khair wa ila ma yurdillahu tabaraka wa ta'ala. Begitu pula maka dia tidak akan bisa, tidak telah tantahi fala yatahayya, kemudian dia tidak bisa mempersiapkan dirinya untuk fala yatahayya lahu ma'rifatul khair, akhirnya dia tidak bisa mempersiapkan diri untuk mengenal al-khair, kebaikan. Wa ma'rifatu abwabihi, begitu pula mengenal, dia tidak bisa pula kalau dia bermain-main di majelis, dia tidak pula bisa mengenal pintu-pintu kebaikan. Wa ma'rifatu subul, dan juga mengenal jalan-jalan, allati yasiru min khilaliha ilal khair, yang mana hal tersebut bisa ya menyampaikan kepada kebaikan dan menyampaikan kepada ilama yurdillahu, yang Allah ridai, yurdillaha, nah, hal-hal yang bisa membuat Allah ridho atau senang dengannya. Wa fi mithli hadha hadhihi al-majalis, seperti majelis-majelis ini, yatimmu at-tawjih wa ta'til mau'izah, mau'izah wa tasulu dzikra wa ikazul qulub wa tawjih ila abwabil khair, fayattafi'un nas wa yastafiduna faida 'azimah. Seperti majelis-majelis ini ya, yatimmu at-tawjih, di sana ada tawjih yang sempurna, pengarahan yang sempurna. Begitu pula ta'til mau'izah, ada pelajaran di dalamnya. Kemudian watuhsal atau watahsul dzikra, kemudian didapatkan dzikra, peringatan. Wa iqazul qulub, membangunkan hati-hati. Wa tawjih ila abwabil khair, dan mengarahkan, membimbing kepada pintu-pintu kebaikan. Fayantafi'un nas, sehingga manusia bisa mengambil manfaatnya. Wa yastafiduna fawaidah azimah, kemudian mereka mengambil faidah, faidah yang azimah, yang sangat besar. Amal mawdu' alladhi nahnu bisadadil kalam anhu, adapun materi yang nahnu bisadadil kalam, yang kita menjadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini, bisa dari karam anu, jadi tujuan materi kita hari ini, fahuwa an ikbal syahri Ramadan, yaitu tentang memasuki bulan Ramadan. Wa kama ta'lamun, sebagaimana kalian ketahui, annahu qad baqiya ala dukhuli hadzal syahr al mubarak ayyamun ma'dudah, ya, hanya sisa sedikit untuk memasuki, beberapa hari saja untuk memasuki bulan yang penuh keberkahan ini. Thumma yutillu bi khairat, kemudian ya, yutillu bi khairat, kita akan menghadapi atau mendekati yang namanya kebaikan. Bi khairatil amimah, yang menyeluruh. Wa afdalihil karimah, dan juga keutamaan-keutamaannya yang mulia. Dan kebarakatihil mutawaliyah, dan keberkahan-keberkahannya yang mutawaliyah, terus menerus. Fasyahrul Ramadhan qad aqbal, bulan Ramadhan qad aqbala. Maksudnya apa qad aqbala? Sebentar lagi datang. Walaupun dikatakan qada akbara, telah datang, maksudnya tidak seperti itu, tapi seperti qad qamatis shalah, ya, telah didirikan salat, padahal dia kan akan sebentar lagi akan didirikan salat. Fa syahrul ramadan qad aqbal, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Wa iqbaluhu ladal muslimin lahu syahrun azim, dan menghadapi bulan Ramadan bagi orang-orang yang bagi orang-orang Islam memiliki syan azim, memiliki hal yang sangat besar, wa waq'un kabir fi nufusi, dan juga memiliki tempat khusus di hati-hati mereka, li'annahum yatashawwafuna maji'ahu, karena mereka ya yatashawwafuna maji'ahu, mereka melihat kedatangan bulan tersebut, menanti-nanti bulan tersebut. Wa yataqallauna ila qudumihi, dan juga dia melihat kepada ila qudumi, kedatangan bulan tersebut. Wa yatabasharuna inda dunuwihi, dan mereka saling bergembira ya inda dunuwihi, ketika dekatnya bulan Ramadan. Wa yafrahuna bihi, dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Idza dakhala farhan aziman lam lima ya'lamunahu an hadzal musim al'azim al-mubarak min khairat al'azimah, ketika dia masuki, idza dakhala, apabila dia masuk ke bulan Ramadan, farhan aziman, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena mereka mengetahui bahwasanya musim ini adalah musim yang besar, yang penuh dengan keberkahan, minal khairatil azimah, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang besar, yang banyak, wal khasais al jalilah, dan kekhususan-kekhususan yang hanya tampak di bulan Ramadan, allati tamayyaza biha hadha syahr, yang mana bulan ini berbeda dengan bulan yang lainnya. Wahtassa biha min baini sa'ir syuhur, di mana dia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Wa man akramahullah jalla wa'ala, jalla wa'ala, barang siapa yang Allah muliakan ya, wa fasaha fi ajrihi, fi ajrihi, wa madda umrahu fi, wa madda fi umrihi, la liyasila wa yablugha hadha syahr al-karim, fa hadhihi minnatun 'azimah 'alal 'abdi, barang siapa yang Allah muliakan dan lapangkan umurnya, fa sahafi ajalihi ya ajal, kemudian dia lapangkan umurnya, wa madda fi 'umrihi, dia panjangkan, Allah memanjangkan umur orang tersebut, liyasila, agar dia sampai, wa yablugh ya, sampai hadha syahr, bulan ini al-karim yang mulia, fa hadhihi minnatun azimah, ini adalah karunia yang sangat besar, alal abdi, bagi seorang hamba, liyusyarika ahlal islam, agar dia bisa bersama-sama orang-orang islam, fi qitfi jana, fi qitfi jana, maksudnya mengambil buah atau memetik, kit itu atau kotak, memetik jana itu ya buah-buahan ya, atau kuntum, atau yaitu buah-buah hadal musim al-azim, di dalam musim ini. Baik, al-mubarak, yang dipenuh diberkahi, musim ta'ah, yaitu musim ketaatan wal-iman, dan juga keimanan, wa taqarrub ila ar-rahman, dan mendekatkan diri kepada ar-rahman. Wa qad jaa fi sunnati sahihah, telah datang di dalam sunnah yang sahihah alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu bi qudum hadha asy-syahr, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan ini, فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه telah datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya qad ja'akum ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan iftaradallahu alaikum siyamahu Allah mewajibkan berpuasa Ramadan kepada kalian taftahu fihi abwabul jannah dibukakan di dalam bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini juga menunjukkan bahwa neraka dan surga itu sudah ada. Ya, ini salah satu dalil dalam akidah kemarin lanjutan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Tidak mungkin dibuka kecuali dia ada dan tidak mungkin ditutup kecuali dia ada. Wa tughallu fihi syayatin dan diikat dibelenggu para setan. Setan-setan fihi lailatun di dalamnya ada satu malam khairun min afi syahrin lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuhu khairuha man hurima khairaha faqad hurim barang siapa yang diharamkan kebaikannya maka dia diharamkan ya, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar berkata amin kemudian naik lagi ke anak tangga berikutnya berkata amin naik lagi ke anak tangga berikutnya berkata amin maka berkatalah para sahabatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang engkau lakukan tadi mengatakan amin amin amin qala li jibril raghiba an fa'addin adraka ramadan falam yughfar lahu sungguh merugi atau celaka seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi ternyata dia tidak diampuni. Nah, dia tidak diampuni. Ini menunjukkan juga bahwasanya tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat. Anak tangga itu 3 tingkat. 1, 2, 3. Jadi salasu darajat, 3 tingkat dan mustarah. Satu tempat duduk. Ya, kalau ini cuma 2, 1, 2, ya. Tidak mengapa, tidak mengapa. Bukan berdosa tidak, tidak mengapa. Karena tujuan dari apa khutbah itu adalah apa adalah agar lebih tinggi dari orang lain. Seandainya dibutuhkan banyak ribuan orang butuh tempat yang lebih tinggi, ya, tempat yang lebih tinggi. Pada jalan manusia berumahkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Inna hadhihi bisharah wa tahniyah lakum. Sesungguhnya ini adalah kabar gembira dan sambutan untuk kalian. Wa ikhbaru bi amrin azim. Tuhaqqaqu lakum dan mengabarkan dengan suatu yang sangat besar yang tuhaqqaqu lakum yang akan kalian hadapi. Wahwa anna Ramadan pada jahatul bahwasanya Ramadan telah datang kepada kalian. Wa antum tatamatta'una bisihhati wal'afiyah dan kalian mendapatkan kenikmatan kesehatan dan juga afiyah sehat afiyah kalau badan sehat badan afiyah itu selamat dari cacat afiyah selamat dari kecacatan wa tan'amuna bil amni wal iman wassalama dan kalian juga merasakan kenikmatan keamanan keimanan keselamatan wal islam dan juga kenikmatan islam fa hadha syahrul ramadan ini adalah bulan ramadan qad ja'akum ya telah datang kepada kalian bahwa mausim mausim azim dia adalah musim yang besar lil-iqbal ala Allah, untuk menghadap kepada Allah, wa limuhasabati nafsi, dan untuk mengintrospeksi diri, ya, wa lil-qiyam bi ta'atillah, dan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala wal bu'du anil umur allati harramaha Allah jalla wa ala, yang mana bisa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Baik. Wa fi hadhihi al-kalimah tahriqud dil qulubi, di dalam beberapa kalimat ini, ya, ceramah singkat ini, terdapat tahrik pada dalam kalimat ini, yaitu kalimat mereja dalam syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Terdapat tahrik lil qulub, ya, menggerakkan hati, litas tas'il, agar hati-hati tersebut merasakan qimata hadha syarr wa makanataha makanatahu, agar hati-hati tersebut merasakan qimah, nilai dari bulan ini dan juga kedudukan bulan ini. Wa 'azima manzilatihi, dan besarnya kedudukan bulan ini. Ai fataha ya ulahu wasta'idu limajihi wastaqbaluhu bi ahsani istiqbal. Oleh karena itu, perkataan beliau kepada jemaah syahr Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maka seolah-olah perkataan tersebut tahayyau, siap-siaplah kalian. Wasta'iddu, persiapkanlah diri kalian, limaji'ihi, untuk menyambut bulan tersebut. Wastaqbiluhu, dan hadapilah bulan tersebut bi ahsani istiqbal. Ya. Kita masuk ke dalam bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa dhayyifuhu bi ahsani dhiyafah, dan ya, sambutlah bulan tersebut layaknya tamu. Layaknya tamu, kita perlakukan tamu tersebut dengan istimewa. Kalau tamu kita perlakukan dengan istimewa. Fa nas yubashiru ba'dhum ba'dhan bi qudum aw bi iqbal al-umur al-muhimmah wal umur al-azimah li yatahayya'u laha wa yasta'idu. Manusia, orang-orang memberikan kabar gembira sebagian kepada sebagian bagian yang lain bi qudum, dengan datangnya hal-hal yang muhimmah, yang penting, dan hal-hal yang wal umur al-azimah, penting dan yang besar, liyatahayya ulaha wa yasta'idu, agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Contohnya, kalau kita dikabarkan besok akan kedatangan wali kota Solo, wali kota Solo, kira-kira bagaimana persiapan kita? Ya. Jangan sampai mengecewakan. Jangan sampai mengecewakan. Benar itu, jangan sampai mengecewakan. Semuanya dibersihkan, dirapikan lagi, mungkin disedot ini kan. Lantainya bersihkan, kacanya juga sampai mengkilap. Kemudian disajikan apa-apa gitu untuk menyambut tamu. Istimewa. Begitu pula dengan bulan Ramadan, tamu istimewa kita. Ketika kita mengetahui bahwa dia sangat istimewa, maka kita mempersiapkan diri dari sekarang, membaca Al-Quran, ya, kemudian berpuasa, mempersiapkan diri, menghadapi bulan Ramadan. Wa syahrul Ramadan dhaifun karim, dan bulan Ramadan adalah bulan yang karim, bulan yang mulia. Wa wafidun aziz, dan dia adalah wafid, utusan yang sangat jarang. Ala nafsi kulli mu'min, kalau wafid itu misalkan datang dari negara lain, diutus menjadi tamu kehormatan suatu negara. Kenapa akhir? Ya, tamu kehormatan. Ala nafsi kulli mu'min, bagi setiap mu'min. Wa kullu mu'min yafrah bihadza dhaif. Ya, dan orang mukmin gembira dengan tamu ini. Farhamu bi'azam dhaifin wa akramin wafidin alaihi. Lebih senang daripada tamu dan yang datang kepadanya. Ara'aita syakhsan karim alladhi yatamatta' bis sakha wal jud wal badr wal 'ata indama yaqdum 'alayhi baytun 'aziz aw qadam 'ali al makanah rafi'u sya'n kayfa yakun istiqbaluhu li dhaifin hadha sya'n. Ya, ketika seorang yang baik, dermawan, yang dia alladhi yatamatta', yang memiliki sifat sakha, dermawan, jud, baik, badal, mudah mengeluarkan harta atau mudah memberikan kepada orang lain. Indama ya'dumu 'alaihi dhaifun 'aziz, ketika datang kepadanya tamu yang jarang, 'azizul qadar, tinggi kedudukannya, 'alil makanah, 'ali al-makanah, maksudnya 'ali al-makanah, tinggi kedudukannya, sama rafi'us syan, yang tinggi urusannya, permana apa halnya, kaifa yakunu istiqbaluhu lidhaifi hadza lidhaifi, bagaimana kira-kira orang tersebut ketika menyambut tamunya, kalau dia tahu bahwa tamunya adalah orang seperti itu, wa kaifa yakunu farhuhu bihi, dan bagaimana kesenangan orang tersebut dengan datangnya tamu yang jarang, yang mulia ini. Wa kaifa takun diafatuhu lahu, dan bagaimana kita melihat dia melayani tamu tersebut, kira-kira bagaimana akan dilayani sebaik-baik mungkin agar tidak mengecewakan. Tapi ini baru tamu di dunia, ini bulan-bulan Ramadan. Masyaallah, sudah ada, lanjut ya, lanjutlah. Faqauluhu, perkataan Allah Ta'ala, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'a Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, fatahayyau li dhiyafati hadha dhaif al-aziz." Ya. Siap-siaplah kalian menyambut tamu yang mulia ini. Wa tahayyau li ikramihi wa lil qiyam bi haqqihi, dan bersiaplah kalian untuk memuliakannya dan melaksanakan, memberikan haknya. Wahaiyu anfusakum bidzalik, persiapkanlah diri kalian untuk hal tersebut. Ya annahu kama annahu yati sari'an yadhhabu sari'an, sebagaimana dia datang cepat maka dia pun akan pergi dengan cepat. Fatahayyahu lahu, ya persiapkanlah untuk menghadapinya. Wahaiyu anfusakum lil qiyamil a'mal al jadilah, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan amal-amal yang jadilah, yang besar, yang mulia. Wa ta'at an-nabilah, dan ketaatan-ketaatan yang baik. Wa ibadat allati yasurrukum, dan ibadah-ibadah yang yasurrukum antakurum lakum tabaraka wa ta'ala biha, yang mana kalian akan menjadi senang ketika bertemu dengan Rabb kalian dengan ibadah-ibadah tersebut. Fayan bagi alam muslim an yuhsina istiqbala syahr Ramadan, oleh karena itu sudah sepantasnya seorang muslim memperbaiki atau yuhsin, berbuat baik di dalam menghadapi bulan Ramadan. Wa muna yatafawatun nas, dan dalam permasalahan ini manusia berbeda-beda tafawutan al-iman. Bapak Lutan Al-Zimah, dimana mereka berbeda-beda di dalam kaifiyat istiqbal ibadah syahr, di dalam menghadapi bulan ini. Tapi atunya nas yastakbiluna hadza syahr biikbal al-aswaq, sebagian manusia yastakbiluna hadza syahr menghadapi bulan ini bil ikhbal ala al aswaq, dia pergi ke pasar-pasar. Makin Ramadan makin sering ke pasar. Ikbalan syadidah, ya, semangat untuk ke pasar. Liyashtaru asnaf al-at'imah wa anwa'il makulat wa atalibal makra'im, untuk membeli macam-macam makanan, macam-macam makulat yang dimakan. Al-at'imah ini makan makanan besar ya, seperti daging, nasi dan sebagainya. Wa anwa'il makulat dan macam-macam makanan, ya, termasuk makan-makan ringan, kue dan lain sebagainya. Wa atayibal mata'im, dan membeli makanan-makanan dari restoran-restoran. Wa yatasabaquna 'ala al-aswaq, mereka berlomba-lomba pergi ke pasar. Wa yashtaruna athimatan wa ma'kulatin bi kamiyatin haqilah, di mana mereka membeli makanan-makanan, ya, makulat, makanan-makanan yang lain, bikamiyah fadilah, dengan jumlah yang menakutkan, mengerikan. Dia sangat besar, sangat banyak. Padahal enggak bisa dihabiskan juga. Tidak bisa dihabiskan juga. Wa kanahum yastakbiruna syahra akhlin wa syurbin wa tanawulit ta'am, seolah-olah manusia sedang menghadapi bulan makan, minum dan tanawulit ta'am, makan makanan. Jadi bukan bulan Ramadan, bukan bulan puasa dan bulan Quran, tapi bulan makan dan minum. Oleh karena itu tidak heran kalau pengeluaran di bulan Ramadan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, sebenarnya tidak, jangan ikuti adat seperti itu. Seharusnya semakin bulan Ramadan pengeluaran itu lebih kecil. Teorinya seperti itu. Ini masalahnya harus beli ini, beli itu, beli ini, nggak habis juga ya. Tidak habis juga. Fayashtaruna shira'an mutazayidan hatta, dan mereka membeli, ya, yang lebih sampai indah suq wa shira' al-atimah yaziru fi Ramadan indah kathirin al-usar an hajatim wa kifayatihim, dia bertambah di bulan Ramadan. Tasawuf itu shopping, belanja, ya, membeli lebih banyak daripada kebutuhan-kebutuhan keluarga. Walihata ba'duhum, oleh karena itu sebagian mereka, wasiya ma'ahal israf, terutama orang-orang yang mubadir, suka apa, boros. Tajiruhu yubadir tabdiran masyidan, dia berlaku mubadir yang masyidan yang tercerah. Wa yad'u 'ala ma'idatihi wa sufratihi anwa'an katsiran min al-athimah thumma la ya'kulu minha illa shay'an qalilan fa hadha fisqun min an-nas. Dan sebagian ada yang meletakkan di atas hidangannya, di atas mejanya, di atas sufrahnya. Sufrah itu dari plastik, ya, alas dari plastik, langsung dibuang, sufrah namanya. Macam-macam dari makanan, kemudian dia tidak makan darinya kecuali hanya sedikit saja. Ini satu jenis dari manusia. Allahumma shalli, kita ada dulu baru pertanyaan.